السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah. Di kesempatan pagi hari ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga sehat walafiat dan senantiasa istiqamah melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Masih di dalam pembahasan tentang Al-Wakalah. Tentunya para pemirsa Niaga TV masih ingat apa itu al-wakalah, yaitu memberikan kuasa atau mendelegasikan atau mewakilkan dan arti-arti yang lain yang sepadan dengan makna al-wakalah. Adapun secara bahasa, sebagaimana sudah kita bahas, al-wakalah artinya adalah al-hibzu, yaitu menjaga. Sebagaimana kita mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, dialah al-wakil, yaitu sebaik-baik penjaga. Dan terkadang diartikan juga at-tafwid, yang artinya menyerahkan. Sebagaimana Allah berfirman, inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, rabbi, rabku, wa rabbikum, dan rabb kalian. Kata al-wakalah di situ artinya at-tafwid, yaitu kita menyerahkan urusan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun dalam pengertian syar'i, pengertian syar'an, sebagaimana sudah kita bacakan definisinya adalah tafwidu syakhsin ma lahu fi'luhu ila ghairihi bisighatin liyaf'alahu fi hayatihi. Bahwa yang dimaksud dengan wakalah adalah seseorang menyerahkan sesuatu yang bisa dia lakukan sendiri kepada orang lain dengan menggunakan sigoh atau ucapan agar dia lakukan selama dia masih hidup. Jadi seseorang, misalnya saya, melakukan tafwid. Saya menyerahkan kepada seseorang sesuatu yang sebenarnya bisa saya lakukan. Atau sebenarnya itu saya yang melakukan. Tapi saya serahkan kepada orang. Penyerahannya adalah dengan sigoh, dengan ucapan, ya, yang mana saya memerintahkan atau meminta kepada dia melaksanakannya fi hayatihi, selama saya yang memberikan delegasi atau menjadikan dia sebagai wakil saya masih hidup, maka akad wakalah itu masih berlaku. Terakhir kita sudah sampai kepada perkataan beliau bahwasanya hukukullah ta'ala, hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu hak-hak Allah? Kata para ulama, yang dimaksud dengan hak-hak Allah adalah apa-apa yang disyariatkan sebagai bentuk kita mengagungkan Allah dan mentauhidkannya. Itu definisi hak-hak Allah. Ya, hiya ma syuri'a min ajli ta'zimillahi ta'ala wa tauhidi. Yang dimaksud dengan hak-hak Allah adalah sesuatu yang disyariatkan, ya, yang diperintahkan di dalam agama, agama Islam, untuk tujuan mengagungkan Allah Ta'ala dan tujuan untuk mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu kita sebut dengan hukukullah, hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah boleh kita mendelegasikan atau memberikan kuasa kepada seseorang terkait dengan hak-hak Allah? Misalnya, terkait dengan hak Allah salat. Disyariatkan salat sebagai satu perbuatan yang dengannya kita mengagungkan Allah dan memuliakannya dan mentauhidkannya. Disyariatkan salat. Apakah boleh saya mewakilkan atau mendelegasikan atau mengkuasakan seseorang untuk mengerjakan sholat sebagai wakil dari saya? Tentunya tidak boleh. Oleh karenanya dikatakan di sini, fa in kanat ibadatan lam tajus illa fi tafruqati zakati wal hajji wadzabhi wadzabhil udhuhiyati. Apabila sesuatu yang akan dikuasakan adalah terkait dengan hak-hak Allah, maka itu tidak diperbolehkan kecuali di dalam beberapa hal. Misalnya kata beliau, di dalam pembagian zakat. Zakat itu ada 8 golongan yang berhak untuk mendapatkannya. Saya tidak membagikannya secara langsung, tetapi saya mendelegasikan atau mengkuasakan seseorang untuk membagikan zakat tersebut. Apakah boleh? Boleh. Hukum asalnya, kalau sesuatu yang sifatnya hak Allah, tidak boleh, kecuali dalam beberapa kasus. Contohnya adalah pembagian zakat. Atau dalam hal badal haji. Seseorang yang sudah sanggup secara finansial, tetapi dia tidak sanggup melaksanakannya karena sakit atau kondisi tua, sehingga dia tidak bisa naik kendaraan, tidak sanggup melakukan perjalanan, dia bisa mewakilkan kepada orang lain yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji, agar orang tersebut mengerjakan haji atas namanya. Itu diperbolehkan. Wadzabhil udhiyati. Begitupun di dalam masalah apa? Penyembelihan kurban, itu pun boleh diwakilkan. Sebagaimana boleh juga kita di dalam hal apa namanya membayar dam, itu boleh juga kita wakilkan kepada orang lain, walaupun dia sebenarnya ada kaitannya dengan hak-hak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ali radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ba'athani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqumtu 'alal budni. Aku diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengurus hewan beliau, yaitu mengurus sembelihan beliau. Fa'amarani faqasamtu luhumaha. Aku diperintahkan oleh Nabi untuk mengurus hewan sembelihan beliau, ya. Kemudian aku pun diperintahkan untuk membagikan dagingnya. Aku diperintahkan untuk membagikan semua. Dalam riwayat dikatakan, wala u'ti 'alaiha syai'an fi jizawatiha. Aku dilarang memberikan sesuatu apapun sebagai upah kepada orang yang menyembelihnya Artinya tidak bisa kita memberikan upah kepada tukang jagal dari bagian hewan yang kita sembelih. Adapun terkait dengan dalil dibolehkannya kita mewakilkan menguasakan orang lain atau mendelegasikan orang lain di dalam menyalurkan dana zakat adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Musa radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, al-khazinul amin alladhi yunfiq wa rubama qal alladhi yu'ti ma umiru bihi kamilan muwaffaran tayyibun nafsuhu ila alladhi umira bihi ahadul mutasaddiqin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang al-khazin al-amin, bisa kita artikan bendahara yang terpercaya, yang dia diamanahi oleh penguasa misalnya untuk menjalurkan harta zakat dan lain sebagainya. Al-khazinul amin, seorang bendahara yang amanah, yang dia menyalurkan apa-apa yang wajib untuk dia salurkan dengan sebaik-baiknya, dengan bitibin nafs, yaitu dengan hati yang senang dia bagikan kepada orang-orang yang berhak, maka dia termasuk orang-orang yang bersedekah. Dia termasuk orang-orang yang bersedekah. Artinya sifat amanah, kejujuran, kerelaan dia menjadi wakil orang-orang yang membayar zakat untuk ditunaikan atau disampaikan kepada orang-orang yang berhak menjadi sebab dia mendapatkan kedudukan orang-orang yang bersedekah. Nah, ini menunjukkan bahwa zakat itu bisa kita wakilkan penyalurannya kepada orang-orang lain. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Lalu dikatakan, wa in kana haddan jaza fi istifaihi duna ifbatihi. Apa artinya? Wa in kana haddan, apabila terkait dengan had, terkait dengan hukuman pidana, mencuri dipotong tangan, minum khamar didera misalnya, atau berzinah dirajam atau didera 100 kali. Apabila terkait dengan haddan, yaitu hukuman yang diberlakukan atau yang ditentukan oleh syariat atas perbuatan-perbuatan yang dilarang seperti mencuri, berzinah, minum khamar, atau menuduh wanita muslimah yang baik-baik berzina, yang kita kenal dengan qadhaf, ya. Apakah bisa kita mewakilkan atau mendelegasikan atau mengkuasakan seseorang dalam hal pelanggaran-pelanggaran yang tadi kita sebutkan? Kata beliau, kalau di dalam melaksanakan hukuman bisa kita mendelegasikan orang lain. Tetapi di dalam menentukan isbat, di dalam menentukan hukuman, artinya kita menetapkan si fulan bersalah atau tidak bersalah, itu tidak bisa kita mendelegasikan orang lain. Tapi kalau dia sudah diputuskan oleh pengadilan bahwa dia memang bersalah telah melakukan pencurian, dijatuhi hukuman potong tangan atau rajam bagi yang berzina sedangkan dia sudah menikah, atau didera bagi orang yang mabuk misalnya, sudah diputuskan oleh hakim berdasarkan bukti-bukti dan kesaksian misalnya, maka boleh seorang hakim ya mendelegasikan atau menguasakan orang lain untuk menegakkan hukuman. Tetapi kalau sifatnya adalah isbat, yaitu menentukan apakah si fulan ini bersalah atau tidak bersalah, itu tidak bisa kita mendelegasikan orang lain. Kenapa? Coba kita lihat. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, contohnya yang dilarang adalah seseorang berkata, Wakaltuka fi isbati zina fulanin. Aku mendelegasikanmu atau mengkuasakanmu untuk menetapkan bahwa si fulan itu telah berzina, atau untuk menetapkan hukuman bahwa si fulan itu telah meminum khamr. Ini tidak diperbolehkan. Ya, fattaukilu batilun. Dalam kasus ini, taukil menguasakan batil. Li'anna al-hududa mabnaha ala daf'i wal musamaha. Karena penegakan hudud itu dibangun di atas apa? Ad-dafa. Kita menolak semaksimal mungkin. Artinya sebelum orang sampai pada keputusan bahwa dia akan dirajam sampai mati, kita berusaha menghindarkan orang itu dari hukuman seperti itu. Yang tidak bisa dihindarkan kalau sudah ketuk palu, pengadilan mengatakan diputuskan rajam, kita tidak bisa lagi menolak. Tetapi kalau belum sampai pada titik itu, hukum asalnya, al-hududu kata beliau, mabnaha ala dafa. Bahwa hukum-hukum pidana seperti itu, ya, itu dibangun di atas apa namanya pondasi bahwa kita menghindarkan orang dari hukuman tersebut. Wal musamaha, hendaknya kita bangun di atas semangat memaafkan. Artinya saya sering bilang kalau ada orang datang ke saya lalu dia berkata, ya fulan, saya sudah minum khamr begini-begini. Saya katakan, ya, bertobat saja kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kamu harus menyesali itu sebagai satu dosa. Jangan kamu ulangi, kamu menyesal. Lalu kamu bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan jangan kamu ceritakan kepada siapapun bahwa kamu telah melakukan itu. Sesungguhnya Allah telah menutup aibmu. Jangan kamu buka di hadapan manusia. Begitu. Ya. Oleh karenanya misalnya masalah perzinahan, itu untuk sampai kepada hukuman bahwa seseorang itu dirajam, itu tidak sederhana. Itu tidak mudah. Harus didatangkan misalnya 4 orang saksi dan tidak boleh kurang. Karena tadi hukum asalnya mabnaha ala daf'i wal musamaha. Bahwa hukuman-hukuman seperti itu sebenarnya kita berusaha menghindarkannya dari seseorang. Ya, dan berusaha mendorong dia untuk apa? Bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan taubatan nasuha. Ya, oleh karenanya tidak dibenarkan di dalam menentukan si fulan itu bersalah atau tidak bersalah itu dengan cara wakalah atau mendelegasikan seseorang atau mengkuasakan seseorang, itu tidak diperbolehkan. Lalu dikatakan di sini wa syartuha, syarat daripada al-wakalah atau menguasakan adalah al-ijab bil-lafzi, yaitu adanya ijab, ucapan daripada al-muwakil, bahwa orang yang mewakilkan dia harus bicara. Min ghairi ta'likin, dan tidak boleh ada ta'lik, tidak boleh digantung, karena ini akad, yang namanya akad tidak boleh digantung. Li'annaha aqdun wal aqdun la yaqbal at-ta'liq. Karena ini adalah akad dan akad tidak bisa digantung, harus jelas. Ya, misalnya kata beliau, seseorang yang ingin menguasakan kawannya, dia berkata, wakaltuka. Saya kuasakan engkau. Atau boleh juga dengan kata misalnya bi hadza tsaub. Jual baju ini, atau beli baju ini, atau beli baju itu, beli tanah yang di sana, jual tanah saya yang di sana. Ya, itu bisa kita sebut sebagai apa? Al-ijab. Ya, al-ijab. Harus dengan lafaz. Wal-qabul, adapun qabulnya, yaitu ucapan daripada si wakil, orang yang diberikan kuasa, boleh dengan lafaz awil fi'l. Boleh dengan ucapan, dia mengatakan misalnya, siap saya laksanakan. Itu kan ucapan. Atau dengan perbuatan. Dia tidak mengucapkan apapun, dia ambil uangnya, lalu dia pergi ke pasar. Itu boleh seperti itu. Jadi kalau ijab harus dengan menggunakan al-labzu atau lafaz, adapun qabulnya bisa menggunakan al-labzu atau ucapan atau lafaz, awil fi'lu atau perbuatan. Yang dimaksud dengan al-fi'lu kata beliau, huwa imtithalu ma wukila bih. Yaitu dia melaksanakan apa yang dikuasakan kepada dirinya. Wala yushtaratul fawru fil qabul. Dan tidak disyaratkan harus bersegera ketika dia qabul. Yaitu menerima penguasaan yang diberikan kepadanya. Fa'inna jazaha. Apabila seorang wakil telah melaksanakan. Wa'al, maksudnya melaksanakan yang diamanahkan kepadanya, yang dikuasakan kepadanya. Wa'al laqad tasarruf ala syartin jaza. Tetapi, tindakannya diberikan ta'liq. Ya, diberikan apa? Ta'liq. Ta'liq itu diberikan, dia sudah diberikan kuasa, tetapi di dalam pelaksanaannya ada ta'liq. Misalnya begini, dikatakan wakaltuka. Misal, seseorang berkata, wakaltuka. Aku kuasakan engkau. Aku delegasikan engkau. Sampai sini jelas. Berarti resmi dia jadi wakil. Lalu diberikan penjelasan tentang tasarruf. Tindakan yang harus dia lakukan. Wala tabi ila syahrin. Jangan kamu jual ini sampai bulan ini. Artinya dia sudah resmi jadi wakil, hanya saja nanti baru akan dijual sebulan kemudian. Ya, sebulan kemudian. Yang tidak boleh itu adalah seseorang berkata, kalau datang bulan Ramadan, kamu jadi wakil saya. Bisa. Itu tidak bisa, kata beliau. Karena wakalah itu adalah akad, dan akad tidak bisa menerima apa? At-ta'liq. Ya, apa? Akad tidak bisa menerima at-ta'liq. Tapi kalau dikatakan kamu sudah jadi wakil saya, nanti mulai minggu depan tolong kamu pasarkan ya tanah yang di sana. Karena pekan-pekan ini saya masih rapihkan atau ratakan atau yang lain sebagainya. Walaysa lil wakili an yuwakkila illa biiznihi. Tidak boleh seorang wakil mewakilkan lagi kepada orang lain. Kecuali kalau yang mewakilkan yang pertama, yang mewakilkan pertama itu mengizinkan. Jadi saya telah mengkuasakan kepada si B untuk menjual sebidang tanah. Maka tidak boleh si B mengkuasakan kepada si C. Kecuali kalau saya mengizinkan. Dikatakan di sini, إِذْ كَانَ مَا وَكَّلَهُ بِهِ يُمْكِنُهُ الْإِتْيَانُ بِهِ وَيَلِيقُ بِهِ فِعْلُهُ. Ya, karena sesuatu yang diwakilkan kepadanya bisa dia lakukan sendiri. Ya, dan dia sanggup mengerjakannya sendiri. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, li'annahu radiya bitasarrufihi walam yardha bitasarrufi ghairihi. Karena saya misalnya yang mewakilkan ridho dengan tindakan si B. Tapi belum tentu saya ridho dengan tindakan si C. Maka si B tidak boleh mewakilkan apa yang diwakilkan kepadanya kepada orang lain. Kecuali kalau si A, yaitu saya, ridho dengan hal itu. Artinya si B harus bilang ke saya, Pak, saya ingin mewakilkan hal ini kepada orang lain. Mudah-mudahan nanti cepat laku kalau makin banyak yang memasarkan. Ya, atau yang mencari misalnya. Itu tidak masalah, tapi harus dengan izin saya. Harus dengan izin saya. Lalu dikatakan di sini, أو كان مما لا يتولاه بنفسه أو مما لا يتمكن منه لكثرته. Kecuali, ya, kecuali kata beliau, bahwa sesuatu yang diwakilkan adalah sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan sendiri. Misal begini, saya ingin membangun rumah. Saya katakan, Fulan, saya delegasikan kamu untuk membangun rumah saya. Saya delegasikan kamu, saya kuasakan kamu membangun rumah saya. Ini uangnya sekian. Tentunya dia tidak mungkin beli semen sendiri, beli pasir sendiri, dia aduk sendiri, dia bangun sendiri, ya, dia cat sendiri. Tidak mungkin. Itu mau tidak mau harus apa? Harus memanggil orang lain misalnya. Nah, itu dalam kondisi itu dimungkinkan. Atau sesuatu yang tidak mungkin dilakukan sendiri. Ya, dikarenakan banyaknya jumlah yang harus dikerjakan dan lain sebagainya. Dikatakan di sini, kama law kana la yuhsinuhu, misalnya yang dikuasakan tidak bisa melakukan itu. Fattawkilu bihi yaqsudu bihi yaqsudu minhu an yastaniba ghayruhu. Maka ketika muwakkil itu mewakilkan kepada si A, kepada si B, maksudnya adalah agar si B mencari bantuan kepada orang lain, karena itu sudah dimaklumi bahwa dia enggak akan bisa mengerjakannya sendiri. Nah, dalam kasus-kasus seperti ini, mungkin saja seorang yang menjadi wakil mencari mitra wakil yang lain untuk mengerjakan atau menyelesaikan apa yang diamanahkan kepadanya. Lalu dikatakan di sini, وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيْءَ مَا وُكِلَ فِيهِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِبْنِهِ الصَّغِيرِ. Orang yang menjadi wakil, لَيْسَ لَهُ, dia tidak boleh أَنْ يَبِيْءَ, menjual, مَا وُكِلَ فِيهِ, sesuatu yang dikuasakan kepadanya, kepada dirinya, atau kepada anaknya. Saya diwakilkan untuk misalnya menjual handphone. Saya tidak bisa menjadi wakil sekaligus menjadi pembeli. Berarti akadnya saya dengan saya. Dikatakan di sini, lisuduril ijabi wal qabuli min syakhsin wahid. Karena ini berkonsekuensi ijab qabulnya dari satu orang. Dan mungkin kalau sekarang ada istilah di dunia pemerintahan itu ada namanya apa? Conflict of interest atau konflik kepentingan. Bagaimana saya diwakilkan, kemudian saya jadi wakil, sekaligus saya jadi pembeli, sekaligus saya jadi pedagang. Saya pedagangnya, saya pembelinya. Nah, itu tidak bisa. Ijab dan kabul dilakukan oleh satu orang. Oleh karenanya Profesor Dr. Mustafa Dib mengatakan di sini, la yashtari min nafsihi wala min abnihi as-saghir, sebagaimana tidak boleh membeli dari dirinya atau dari anaknya. Ya. Wa dhalika li ikhtilalil aqd, karena terjadi kekacauan dalam masalah akad. Bi suduril ijabi wal qabuli min syakhsin wahid, karena ijab dan qabulnya dilakukan oleh satu orang. Walitadadi ghardil ba'i wal mushtari, dan akan berbenturan antara tujuan dari pedagang dengan pembeli. Ini dilakukan oleh satu orang, dia pedagangnya karena dia wakil, dia juga pembelinya karena dia yang beli. Sedangkan tujuan pembeli dengan pedagang itu beda. Kok berbeda? Iya. Tujuan pedagang pengen dapat untung sebanyak-banyaknya. Tujuan pembeli pengen dapat harga semurah-murahnya. Ini yang kita sebut dengan terjadi konflik kepentingan, konflik of interest. Ya. Terjadi apa? Konflik kepentingan. Masya Allah, syariat telah mengatur agar itu tidak terjadi. Ya. Oleh karena dikatakan, walaysa lahu an yabi'a ma wukila fihi linafsihi wal ibnihi shaghir. Tidak boleh seseorang yang menjadi wakil dia menjual apa yang dia apa yang dikuasakan kepadanya kepada dirinya atau kepada anaknya. Wala biduni samani mislihi. Sebagaimana dia tidak boleh menjualnya dengan apa yang dengan harga yang tidak standar. Harus dijual dengan harga standar. Ya, tidak boleh dengan dengan harga yang tidak normal. Harus harga yang normal, harga yang standar. Wala bi muajjalin. Tidak boleh saya misalnya diberikan kuasa untuk menjual sesuatu. Saya tidak boleh menjual itu dengan hutang. Saya diamanahi itu jual motor saya. Harganya berapa? Murah, 3 juta. Lalu saya jual ke orang lain dengan cara bayar 10 kali. Oh, enggak bisa. Ya enggak bisa. Kan tidak disebutkan di situ apakah bayarnya kontan atau cicil. Maka kembalikan ke hukum asal. Hukum asal jual beli itu dibayar dengan nakd, yaitu dengan kontan, bukan dengan cicil. Maka kalau tidak ada penjelasan boleh dibayar dengan hutang, maka saya tidak punya hak untuk mengkreditkan barang itu kepada orang lain. Wala bi ghairi naqdil balad, dan tidak boleh juga saya misalnya sebagai wakil menjual barang yang dikuasakan kepada saya dengan mata uang yang tidak digunakan di negeri tersebut. Misalnya kita tinggal di Indonesia, saya diamanahi menjual motor, ada yang menawar motornya, saya jual dengan apa? Dengan rial atau dengan dinar misalnya. Itu enggak boleh. Ya, karena ketika si fulan itu mengkuasakan penjualan motor kepada saya dan dia tidak menjelaskan dengan mata uang apa, hukum asalnya adalah mata uang yang dikenal di negeri tempat terjadinya apa akad penguasaan tersebut. Tetapi kata beliau, illa kecuali kalau yang memberikan kuasa itu mengizinkan. Itu lain cerita. Misalnya sang pemberi kuasa bilang, itu jual motor saya. Terserah mau dibayar pakai dolar, mau pakai rupiah, bebas. Nah, itu berarti dia mengizinkan. Itu jual motor saya. Mau kontan? Boleh. Atau cicil? Boleh. Tapi jangan lebih dari 5 bulan. Nah, itu berarti kan sudah ada izin. Maka diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada izin, kembalikan kepada kondisi normal jual beli. Apa itu kondisi normal jual beli? Satu, jualnya ke orang lain. Yang kedua, dengan harga standar. Yang ketiga, dengan mata uang yang dikenal di tempat tersebut. Yang ketiga, dengan kontan, bukan dengan cicil. Empat hal ini bisa dilakukan. Tiga hal, yang pertama tidak bisa dilakukan ya. Tiga hal, masalah tadi kontan atau cicil, masalah mata uangnya, masalah satu lagi yang pertama harganya di bawah standar, itu bisa dilakukan tapi dengan syarat ada izin dari siapa? Ada izin dari orang yang menguasakan. Ya. Iya, dan saya rasa masuk juga jadi tiga hal itu tidak boleh dilakukan ya. Jadi harus harga standar, lalu tidak boleh kredit atau hutang, dan tidak boleh menggunakan mata uang selain daripada mata uang yang sudah dimaklumi di tempat terjadinya wakalah atau penguasa. Ternyata belum selesai. Masih butuh satu pertemuan lagi menyelesaikan bab wakalah ini, para pemirsa di Aga TV. Jangan kemana-mana, karena kita akan kembali setelah beberapa selingan berikut. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.

bisa menyebabkan kesombongan dan lain sebagainya. Yang kelima mungkin ya kalau keluar rumah tidak menggunakan wangi-wangian. Tidak menggunakan wangi-wangian. Artinya selama lima hal ini terpenuhi tidak masalah. Yaitu lebar pakaiannya, ya sehingga tidak terbentuk gambaran atau lekuk tubuhnya. Yang kedua tebal alias tidak transparan, tidak tipis. Ya, yang ketiga tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Ya, bukan pakaian kesombongan. Ya, lalu apa namanya? Dan tentunya masuk ke dalam pembahasan pertama tadi menutup semua bagian yang wajib ditutup. Ya, masuk ke dalamnya misalnya kaki ya. Karena kata Nabi kedua kaki itu adalah aurat yang harus ditutup. Kalaupun mau disambung dengan kos kaki silahkan. Artinya selama tidak ada pelanggaran terhadap kriteria jilbab muslimah yang telah ditentukan oleh syariat, maka tidak masalah. Ya, walaupun nanti kondisinya mungkin relatif. Artinya nggak bisa disamakan antara satu kasus dengan kasus yang lain. Allah Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana supaya bersihkan dari seluruh dosa yang kecil, yang besar dan yang kecil? Ya bertobat. Ya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayuhalladina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Yang dengan taubatan nasuha itu Allah akan yukaffir ankum sayyi'atikum. Akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah, maka itu dimulai dengan taubat. Bagaimana cara taubatnya? Sudah sering kita ulang. Dimulai dengan al-iqla' atau at-tark, meninggalkan dosa atau maksiat yang kita lakukan. Yang kedua adalah an-nadam, menyesali dosa atau maksiat yang kita lakukan. Yang ketiga adalah al-azmu ala an la ya'ud, tekad untuk tidak mengulangi. Adanya tekad untuk tidak mengulangi. Berarti ada meninggalkan, ada menyesali, ada bertekad untuk tidak mengulangi. Itu rangkaian daripada taubatan nasuha. Dan kita meninggalkan dosa, kita menyesali dosa, kita bertekad untuk tidak mengulangi, dan kita minta ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah alam bisa. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita selesai sholat sunnah, untuk sholat wajib bergesernya hanya sedikit atau memindahkan selebar sejadah kita. Allah alam bisawab ya, bahwa di dalam Al-Quran, Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan bahwa bekas-bekas kita beribadah itu adalah dicatat oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan akan menjadi pemberat amal kebaikan kita kelak pada hari kiam. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayatnya, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Ya, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kamilah yang menghidupkan orang yang sudah mati dan kami menuliskan ya apa yang mereka kerjakan dari amal ibadah, wa atharahum, dan kami pun menuliskan bekas-bekas mereka ibadah. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Segala sesuatu telah dicatat di kitab yang jelas, di Lauhul Mahfuz. Jadi yang dicatat itu bukan hanya aktivitas kita beribadah, tapi bekas-bekas yang kita gunakan untuk ibadah itu pun dicatat sebagai kebaikan. Oleh karenanya dalam beberapa riwayat disunnahkan kita untuk pindah ketika selesai sholat wajib atau sholat sunnah ke sholat wajib bergeser, atau sholat wajib ke sholat sunnah itu bergeser, ya memindahkan tempat sujud, ya minimalnya tempat sujud kita pindah. ya otomatis kalau tempat sujudnya pindah, ya tempat meletakkan tangan, meletakkan kaki pun akan pindah. Allah alam besar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sujud dalam salat, wajah tertutup mukena, tidak langsung menempel dengan sajadah. Apakah sah salatnya barangkali? Apakah sah salatnya? Wallahu alam bissawab ya, sudah kita jelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. 7 tulang ini adalah mencakup kening atau bahasa orang Jakarta jidat, kening dan hidung, itu diletakkan ke tempat sujud. Lalu kedua tangan, lalu kedua lutut, lalu adalah kaki. Berarti kening itu satu, kedua tangan itu jadi 3, kanan-kiri, 1, 2, 3, kedua lutut berarti 5, dan kedua jari-jemari. Jari-jemari kaki kita hadapkan ke arah kiblat, berarti jadi 7 bagian. Ya, kalau di mazhab Imam Syafi'i, sesuatu yang menghalangi sujud itu ada 2. Sebagaimana sudah kita bahas. Ada sesuatu yang menghalangi tempat sujud, yang dia diam ketika kita bergerak. Contohnya sajadah. Sajadah itu menghalangi kita sujud. Tetapi dia adalah sesuatu yang diam ketika kita sujud. Ketika kita bergerak, dia diam. Maka itu gak ada masalah. Yang kedua, adalah sesuatu yang menghalangi tempat sujud, yang kalau kita bergerak, maka dia ikut bergerak. Contohnya misalnya peci. Ini kalau saya bergerak, dia ikut bergerak. Oleh karenanya, kalau di mazhab Imam Syafi'i, hendaknya agak diangkat sedikit. Ya, agak diangkat sedikit, agar bagian kening itu benar-benar menyentuh apa? Tempat sujud. Walaupun nanti ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan masalah ini. Ya, tetapi yang lebih hati-hati ya sudah, kita agak pastikan bahwa kening kita benar-benar apa? Menempati posisi sujud dengan sempurna, terlepas dari perdebatan. Karena kalau kita pikirkan misalnya lutut kita juga sebenarnya, apalagi wanita kan, itu tidak bisa menyentuh langsung, tapi dia terhalang oleh sesuatu yang kalau kita bergerak, dia ikut bergerak. Mungkin nanti dijelaskan bahwa itu wajib ditutup misalnya, karena itu adalah wajib ditutup. Ya, lalu bagaimana dengan laki-laki misalnya? Ini jadi pembahasan juga. Oleh karenanya, walaupun terjadi perdebatan di dalam masalah ini, mengambil yang hati-hati itu adalah lebih baik. Allah alam bissawab. Apa yang disebut dengan amin dalam surat dalam urusan zakat fitrah? Amin atau amil ya, wal amilina alaiha. Apakah yang mengumpulkan di tempat ana biasa dikumpulkan di RT, tapi yang membagikan orang lain? Terus di sini mengharuskan anak yang di pondok harus dapat bagian katanya masuk dalam fisabilillah. Allah alam bisawab, itu ada di surat At-Taubah ayat 60 ya. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaihi. Amil ya petugas, orang-orang yang memang bertugas mengumpulkan zakat. Ya, dia mengumpul, dia mendatangi, lalu dia mencatat, dia mengumpulkan, itu disebut dengan amil. Ya. Itu dikumpulkan oleh amil. Berarti kalau dikumpulkan oleh RT ya dia menjadi amil statusnya, yaitu petugas yang mengumpulkan apa? Zakat. Terus di sini mengharuskan anak di pondok harus dapat bagian. Anaknya di pesantren, dia dapat bagian. Apakah thalabul ilmi bisa dimasukkan fisabilillah? Ulama beda pendapat. Ya, mereka sepakat fisabilillah itu orang yang berjihad. Ya, orang yang berjihad. Apakah para thalabul ilmi itu bisa dapat fisabilillah? Apakah orang-orang yang thalabul ilmi bisa jadi fisabilillah, bisa saja dalam beberapa kondisi. Ya. Ya, tapi kalau si fisabilillah itu santri, ya apalagi santrinya pesantrennya mewah misalnya, bayarannya per bulan sekian juta, orang tuanya sanggup, saya rasa ya lebih baik dialihkan ke yang lain. Apa ini? Amil untuk zakat mal atau bisa untuk zakat fitrah? Kalau di mazhab Imam Syafi'i sama saja antara amil zakat fitrah ataupun zakat mal. Walaupun nanti ulama beda pendapat dalam hal ini ya. Sebagian ulama berpendapat zakat fitrah itu yang berhak cuma dua golongan, yaitu orang fakir dan miskin. Berdasarkan hadis Nabi di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa faradallahu zakatal fitr tuhratan lis-sha'imi minal lagwi war-rafath wa tu'matan lil masakin, bahwa Allah wajibkan zakat fitrah itu untuk membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan yang buruk dan perkataan yang buruk, dan dia adalah makanan untuk orang miskin. Yang ingin kita garis bawahi bahwa Nabi membatasi zakat fitrah makanan untuk orang miskin. Oleh karenanya sebagian ulama berpendapat bahwa zakat fitrah itu mustahiknya ya cuma dua, kalau tidak fakir ya miskin, tidak ada amilnya. Tapi kalau di mazhab Imam Syafi'i, dan itu yang kita lihat di Indonesia, ya yang mengumpulkan zakat fitrah juga tetap disebut amil. Allah alam bishawab. Jika ada orang yang benar, dia tidak bersalah, tapi dia dipaksa bersumpah atas nama selain Allah, karena dia dituduh bersalah. Bersumpah atas nama selain Allah. Maka bagaimana hukumnya? Dia jangan bersumpah. Ya, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, sungguh dia telah menyekutukan Allah. Apalagi dia tidak bersalah. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Jangan taat kepada makhluk kalau untuk bermaksiat kepada Allah. Dan bersumpah dengan selain Allah itu kesyirikan. Apalagi atas sesuatu yang tidak dia lakukan. Allah alam bisa. Maka jangan ditaati, jangan diikuti. Allah. Pertanyaan selanjutnya. Seseorang bersumpah dengan lafaz insya Allah. Demi Allah atau demi Allah insya Allah apakah? Ya kalau dengan sudah demi, kalau mau sumpah ya enggak pakai insya Allah. Demi Allah saya akan ini. Ya kalau insya Allah ya bukan sumpah namanya. Jangan disatukan antara insya Allah dengan demi Allah. Allah alam bisa. Bagaimana kalau kita ingin berkurban tapi yang tukang potong kita serahkan kepada orang lain? Enggak ada masalah, tadi sudah kita bahas. Lalu kita beritahu atas nama si fulan dan keluarga. Iya, boleh. Dan niat sekalian kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Tidak masalah, kata para ulama. Rasul berkata ketika menyembeli kurban, Allahumma taqabbal minni wa min ahli. Ya Allah, terimalah ini dariku dan dari keluargaku. Dan itu mencakup yang masih hidup atau sudah meninggal. Tapi tidak diberitahukan kepada si tukang potong. Ya niat adalah cukup. Niat dari hati kita, ya. Ya misalnya saya ingin berkurban atas nama saya dan keluarga saya. Saya katakan, Pak, ini tolong disembeli ya atas nama saya dan keluarga. Atas nama Pak Fulan dan keluarganya. Ya sudah. Ya innamal a'malu bin niat. Amal itu tergantung niat. Allah alam bishawab. Apa maksudnya kita dianjurkan membasahi tubuh ketika hujan turun? Iya, bahwa hujan itu adalah keberkahan. Ya hujan itu adalah keberkahan. Jadi ketika hujan turun, kita disunnahkan menurut riwayat membasahi tubuh kita, bahwa dia itu baru turun dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kita basahi tubuh kita untuk mencari keberkahan dari hujan yang Allah turunkan tersebut. Ya Allah katakan apa? Wa anzalna minas sama'i apa? Ma'an tahura. Allah turunkan dari langit itu air yang suci. Dalam ayat yang lain, ma'an mubarakan. Ya, kami turunkan dari langit itu air yang diberkahi. Oleh karenanya Nabi membasahi tubuhnya ketika turun hujan. Allahu a'lam. Kapan doa mustajab ketika hujan tersebut? Ya, pas hujan langsung kita berdoa. Ya, ketika hujan langsung kita berdoa. Allahu a'lam. Sepertinya sudah habis pertanyaannya ya. Insyaallah kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.